سکتا استارے سکتا. تمقدار حال کا دین نام و اکثر سکتا ہے کرا حمزه وحفص ان ذكروا بوجوب السكت في كم مواضع عندك في سوره كياه مطففين ويجوز الواقع في السكت في سوره بس كاف وآخر الأنفال مع البراءة الواصل نعم من سورة الكيامة ايش سورة الكيامة عندك منور هكذا عندك عندك وفي سورة القيامة نعم وجوب السكت في سورة الحاقة عندك مثل معروف عندك دوام الوقف سكتة والدوام والوقف نعم طيب masuk pembahasan berikutnya أحكام الراء قسم إلى ثلاثة أقسام تفخيم وترقيق ويجوز التخفيم أو الترقيق الحكم راء على تيغا يان بجا تبال kemudian بجا تيبس kemudian boleh تبال أو تيبس yang pertama يان بجا تبال يان رس ضمة يان راء يان محركة ضمة طيب ini ada perselisihan kalau sebelumnya kasrah itu khusus kira waras jadi kasrahnya yang kasrah muttasilah nah seperti tu'azziru nah tu'azziru antara ra' dhammah dengan sebelumnya kasrah itu satu kalimat. Nah, maka sini ada perselisihan. Jumhur yang penting orang ra' dan dhammah dibaca tebal. Tapi waras ada perselisihan. Kalau dhammah tapi didahului oleh kasrah dan kasrahnya itu muttasil muttasilah seperti tu'azziru maka ra'nya yes tipis nah seperti tu'azziru kemudian kalau ra' itu munfasilah nah jadi antara dhammah dengan huruf kasrah ini munfasilah terpisah maka dibaca tebal tetap dibaca tebal seperti biru suli walaupun nah tulisannya sambung tapi aslinya pisah bi harf jar ya enggak nah tapi tadi itu azziru satu kalimat antara kasrah dengan ra dhamma. Tapi yang di sini birusuli. Nah, kelihatannya satu kalimat, tapi sebenarnya terdiri dari terpisah antara huruf dengan isim. Bi rusuli, jadi tebal tetap. Nah. Dhamma. Jadi ada banyak persisian situ. Khusus ke awal. Yang kedua, fathah. Nah. Demikian juga fathah. Ini qira'ah jumhur dibaca tebal. Sedangkan qira'ah waras ada lagi. Kalau sebelumnya ya sukun seperti khaira, jadi tipis. Sudah ada di sini. Sebelumnya ya sukun. Baik, sebelum ya sukun itu kasrah seperti nasira atau fathah seperti khaira. Faham gak ya? Jadi waras, tidak semua fathah bisa tebal. Bahkan kadang dibaca tipis. Kalau nah, sebelumnya itu ya sukun. Baik sebelum ya sukun itu kasrah atau fathah. Nah. Atau kasrah. Nah, sebelum ra itu kasrah. Nah. Tapi dengan syarat, oh masih banyak syaratnya. Setelahnya bukan huruf istilah. Jadi dia dibaca tipis juga. Jadi kalau sebelumnya, sebelum ra, sebelum apa ra, fathah itu kasrah. Nah, seperti kuwirat, suyirat. Tapi kalau setelahnya huruf istilah seperti sirata, nah, ta di situ, maka tidak boleh dibaca sirata, tidak boleh, karena setelahnya huruf istilah, nah, tetap sirata. Jadi tidak secara itlak ke situ. Nah, meluas, mulai meluas ini. Nah, pembahasan meluas dan semakin membingungkan. Iya enggak? Kalau sebelumnya fathah jadi masalah. Sahib, nah. Seperti ini, si ra, nah, ta tidak boleh sira ta. Nah. Tapi kita bersama-sama kita baca pada yang dhammah dulu. La'allakum tashkurun. Amin. La'allakum tashkurun. Tilkar rusul. Amin. Tilkar rusul. Hati-hati sini, jangan sampai jadi sad. Tilkar rusul. Amrum minal amn. Walahunna rubu' inimru'un halak. Ya ru tebal, tidak boleh inimru'u. Ru tipis. Inimru tebal. Nah, yang tipis kira waras tadi apa? Tu'azziru. Kan? Tu'azziru. Tapi kalau pisah bisa antara kasrah dengan dhammah tebal, birusuli, amin. Raunya tebal, birusuli. Nah, fathah sekarang. Al-muqarrabun, amin. Al-muqarrabun. Siratan mustaqima. Khairan lakum, khairan lakum, wala nasira, wala nasira. Nah, sekarang yang Malaysia tadi kira waras. Khairan lakum, ya. Khairan lakum, wala nasira, wala nasira. Idza asy-syamsu kuwirat, idza asy-syamsu kuwirat. Nah, siratan, ya, siratan. Nah, ini tidak boleh siratan, tidak boleh karena setelahnya huruf istila. Mafhum, semakin rumit. Nah, kalau tahu kaidahnya, itu kira waras yang paling indah nanti. Atau kaidahnya nanti kira waras itu paling nikmat dibaca. Taib. Yang ketiga, sukun. Yang didahului oleh dhammah wa la bittifaq. Atau sukun didahului fathah wa aidan adha la bittifaq. Nah. Fanzur, jami'an. Turja'un. Bas ra'nya tebal. Turja'un. Turja'un. Turhamun. Turhamun. Turji. Urdah. Yang biasa keliru kalau di sebelumnya fathah ini. Tidak boleh arba'ah tapi arba'ah, ya. Arba'ah. Yarbita. Yarbita. Arbaba. Arbaba. Wal ard. Wal ard. Fabasyarna. Maryam. Maryam. Ya, boleh Maryam atau arbaba ar ar mar. Nah, tebal di situ. Nah. Baik. Yang kelima, sukun dikala berhenti. Yang didahului oleh dhammah atau fathah walaupun diselingi dengan sukun. Dia ra dikala waqaf. Dikala berhenti roknya itu. Tapi sebelumnya fathah atau dhammah. Nah. Baik. Antara rok dengan fathah itu ada seling, ada pemisah, atau langsung. Yang ada pemisah seperti tadi, al-anhar. Ada pemisahnya di situ. Nah. Jadi pemisahnya berupa alif atau sukun. An-nar ada pemisahnya. Fathah dengan ra dikala berhenti ada pemisahnya. Pemisahnya apa? Alif situ. Tapi berkat apa? Sukun. Walaupun enggak ada tandanya di situ sukun. Ad-dar juga begitu. Walaupun ra-nya kasrah. Berarti kan walaupun ra-nya kasrah akan tetapi dikala berhenti ini mutlak di sini. Kalau sebelumnya itu dhammah atau fathah, nah maka dibaca tebal. Walaupun, nah ada selang, ada pemisah. Taib, syakur. Ra'nya apa? Kasrah, tapi dikala berhenti. sebelumnya dhammah ada pemisah dengan wawu di situ. Al-qamar tidak ada pemisah. Nukur tidak ada pemisah di situ. Antara ra yang mati dengan dhammah atau fathah. Khusus pada ad-dar atau ra'nya kasrah dan sebelum ra' itu adalah fathah, ra'nya kasrah sebelumnya fathah. Nah, tapi ada seling di situ. Aslinya dengan ada selang namanya alif, maka ra'nya dibaca tipis. Ini qiraah Abi Amr al-Basri dari dua jalur. Nah, jalur As-Susi sama Ad-Duri. As-Susi an Abi Amr wa Ad-Duri an Abi Amr. Kemudian yang ketiga qiraah Ad-Duri An-Kisai. Nah, An-Kisai yang dibaca dengan imalah kubra. Nah, kemudian yang keempat qiraah Warsh yang dibaca dengan imalah sughra. Waras dengan imalah sughra. Di perselisihan situ, kalau ra'nya kasrah sebelumnya fathah tapi ada pemisah dengan alif seperti ad-dar, an-nar, an-nari maksudnya di situ. Nah, maka dibaca tipis ra'nya. Nah, qiraah Abi Amr al-Basri dari dua jalur As-Susi wa Ad-Duri. Kemudian qiraah Ad-Duri al-Kisai yang dibaca dengan imalah kubra, sedangkan Warsh dibaca dengan imalah sughra. Nah, terapkan sekarang. Nah, tapi kalau sebelumnya dhamma atau sebelumnya ini tidak jadi masalah walaupun kasrah. Jadi syaratnya cuma itu saja. Nah. Al-anhar. Ya. Al-anhar. An-nar. Ad-dar. Syakur. Al-qamar. Al-qamar. Nukur. Nukur. Al-akbar. Al-akbar. Nah, yang bisa tipis tadi kalau siapa tadi? Ra'ya Abi Amr dari dua jalur Ad-Duri wa Susi. Dan baca sekarang Ad-dir. Kemudian Ad-dir. Pakai sate. Ad-di sate. Sama undi-undi. Undi sama tempe. Ad-dir. Kemudian Ad-dir. Nah, sudah itu mencakup qiraah siapa tadi? As-Susi wa Ad-Duri. Naam, kilahuma an Abi Amr dan qiraah Ad-Duri An-Kisai. Sudah mencakup tiga qiraah di situ. Nah. Selanjutnya yang Warsh Ad-Dar. Amin. Ad-Dar. Ad-Dar. Herman. Ad-Dar Herman. Ada yang namanya Herman di sini? Ad-Dar. Amin. ada jalan-jalan baca e, bukan e, e. Nah, ad-der. Ad-der. Orang Jawa bilang kele. Ke. Nah, ad-der. Nah. Contoh lain yang an-nar tapi yang harakat kasrah terakhirnya. An-nir. Amin. Yang harakatnya kasrah. Kalau siapa tadi? La bukan waris. Abi Amr. Dari dua jalur sama jalur Duri Kisai. Kemudian yang waris. Naam. An-nir. Naam. Jadi jangan sampai sama antara apa kubra dengan sura. Kubra itu kayak tempe. Nah, T. Nah, adir. Nah, kalau sugra itu Herman. Her. Nah, ya nama jurufin her ya enggak. Her. Kemudian aner. Baik. Mafhum. Mafhum atau bah bingung. Nah, bingung ini belum luas sih, masih luas lagi nanti. Masih sedikit-sedikit dulu. Baik. Yang keenam, bila dahulu oleh hamzah wasal. Wa hadza biittifaq. Nah. Rabbi rahamhuma. Rabbi rahamhuma. Irji'i. Irji'i. Liman irtada. Liman irtada. Liman irtada. Liman irtada. Liman irtada. Liman irtada. Ra'nya tetap sama. Tebal. Jarangnya perhatikan ditulis faedah ditulis hilang. Nah, faedah ditulis hilang. Alal ghalib. Karena otaknya otak getuk. Nah, jadi hafal besok lupa. Nah. Tidak sebagaimana imam terdahulu. Nah. Ya Syekhul Islam Taimiyah. Misalnya. Kalau kita ini perlu mencatat. Baik. Irukam ma'ana. Mian. Irukam ma'ana. Iruji. Mian. Iruji. Nah. Yang ketujuh. Sukun dahulu kasrah. Tapi setelahnya huruf istila. Wada yaitan ma'ana. Bittifat. Irutas. Mian. Al-mirsad. Al-mirsad. Firqah. Firqah. Mirsada. Mirsada. Mafhum? Bisa difahami? Terlanjutkan sekarang. Yang dibaca tipis terbagi menjadi 6. Nah. Yang pertama ketiga kasrah. Wa hadza biittifaq. Kita baca soal sama. Rizqa. Yang Rizqa. Risalati. Risalati. Bedakan antara ri dengan ri. Risalati. Yang Risalati. Nah. Karim. Yang Karim. Yang paling banyak keliru di sini. Arriba. Ila aswad tipis tidak boleh dibaca tebal. Arri aswad tipis. Arriba. Arriba. Lirrijal. Lirrijal. Sekali lagi. Lirrijal. Contoh lain, sebagai contoh. Ari. Contoh lagi. Naam. Al-ribat. Mir-ribati. Naam. Baik, yang kedua, imalah. Naam. Imalah di sini. Kita baca bersama-sama. Bismillahimajriha. Ya. Bismillahimajriha. Majriha. Majriha. Tipis. Re-nya tipis. Majriha. Majriha. Soalnya akan kita tunjukkan persisnya di situ. Nah. Sekarang belum, kebanyakan ini berat nih. Ada majroha, ada mujroha, banyak sekali di situ. Kita baca dari depan. Waqalar kabu, ra-nya tebal tipis. Tebal kenapa? Sebelumnya hamzah wasl. Baik sebelum hamzah wasl itu kasrah atau fathah mutlak ini. Kemudian mursaha, ra-nya tebal tipis. Tebal. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا. Ulang. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا. Jadi imalah kubra. Nah, untuk mengingatnya dengan nama-nama tadi. Jadi ada tempe, ada sate, ada onde-onde, ada kowe. Nah. Baik. Nah. Ada tempe, ada lonte. Baik, untuk lihat sekarang. Kalau imalah sugro, nah, dinamakan dengan taklil. Nama lain dengan apa? Taklil. Nah. Taklil. Untuk mengingatnya tadi. Jadi Herman. Nah, he. Nah. Untuk mengingatnya aja. Tapi kalau bahasa Arabnya imalah sughra dekat dengan apa? Dekat dengan apa? Fathah. Kalau imalah kubra dekat dengan kasrah. Nah. Kalau sughra dekat fathah, kalau kubra dekat dengan kasrah. Nah, itu mengingatnya di situ. Ya, kalau bahasa Indonesia tadi, nah, makanya butuh nih. Nah, kalau orang Yaman, nah, agak kesulitan ini. Karena di sana tidak ada tempe, tidak ada onde-onde, tidak ada sate di sana. Nah, jadi kalau kambing itu cukup, nah, dipotong besar-besar segini, paha satu masukkan sudah. Ini dimasukkan di apa? Di atas sohan, pakai garam sudah. Paling nikmat itu sudah. Jadi nggak ada bumbu, nggak ada. Kalau ayam, ya utuh sudah ayam, kecuali kepalanya sama kakinya sama. Nah, sayapnya dipotong. Nanti tinggal letakkan di atas sohan satu, nah, untuk 7 orang atau untuk 10 orang. Satu ayam. Kalau kalian di warung nanti satu ayam satu, ya utuh begitu. Asal so, dari bumbunya cukup. Nah, karena di sana nggak ada makanan tersebut, jadi kesulitan. Ketika kita mengajar di sana kesulitan. Kalau Indonesia paling mudah ini, malah ini malah beberapa paling mudah karena banyak makanan, nah, banyak sekali. Makanya cepat bisa. Baik, yang ketiga, sukun dihalu li kasrah. Ayan bittifaq aidan. Ila fir'aun. Demian. Ila fir'aun. Biarkan bibirnya ini meringis. Ranja bilang meringis. Mi fir. Mir. Nah, biarkan dulu, tidak boleh. Ila fir. Kalau fir tebal. Fir'aun. Demian. Miryah, mirfaqo, mirfaqo, miryah. Nah, ini tipis itu. Artinya sudah habis. Di meroja, fasilisian juga di meroja juga. Nah, ini kalau ada pertanyaan tidak bingung. Ketika ada kira-kira nanti tidak bingung.